Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Ikhwani fid din azani wa jazakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu kita telah melanjutkan penjelasan kita terkait dengan barakallahu fikum permasalahan dajjal, wa ma adraka ma dajjal barakallahu fikum, yaitu terkait dengan Ibnu Sayyad yang barakallahu fikum diduga oleh sebagian para sahabat dia adalah dajjal barakallahu fikum. Ayyib, dan dapat yang sahih wallahu taala alam bisawab bahwasanya Ibnu Sayyad itu bukanlah dajjal yang nanti muncul pada hari di akhir barakallahu. Nah, tapi lebih tepatnya dia dikatakan dajjalun min dajjajilah, yaitu pendusta barakallahu. Nah, apa yang menunjukkan kalau Ibnu Sayyad itu bukan dajjal al-akbar Abu Faruq? Nah, dia tinggal di Madinah. Dajjal enggak bisa masuk Madinah. Abu Hafid. Nah, Ibnu Sayyad punya anak. Iya, bahkan anaknya termasuk kibar tabi'in. Nah, sedangkan dajjal tidak bisa memiliki anak barakallahu fikum. Nah. Itu di antara barakallahu fikum dalil-dalil yang menguatkan. Ada satu lagi yang lebih meyakinkan, Mas Bintang, yaitu siapa namanya? Nah, yaitu kisahnya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari barakallahu fikum. Ya, di mana dia yang bercerita kepada Nabi tentang dajjal yang sebenarnya barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu fikum. Tayyib. Adapun barakallahu fikum faedah selanjutnya terkait dengan al-wiqayah min fitnatid dajjal. Apa saja yang bisa melindungi kita dari fitnah dajjal? Yang pertama adalah at-tamassuk bil Islam. Wattasalluh bisilahil iman. Untuk menghadapi Dajjal, kita perlu dengan berpegang teguh dengan Islam dan menggunakan senjata iman. Ya, barakallah. Baik. Kalau mau adu kesaktian, kita tidak akan bisa. Iya. Sahabat Umar saja enggak bisa, kata Rasul. Kalau memang dia asli Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau kita ajak silat, Abu Faruk ya, kalah Abu Faruk. Antum walaupun sabuk hitam, ngelawan Dajjal pakai silat, gak akan menang. Iya. Gak bisa. Pakai rudal, gak bisa. Iya. Untuk menghadapi Dajjal dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan Islam dan iman. Sebagaimana seorang pemuda yang digergaji sama Dajjal itu, ya, kemudian dihidupkan lagi, barakallahu fikum. Dan pemuda itu mengatakan, saya tambah yakin kamu Dajjal, gak takut saya sama kamu. Dan saya yakin kamu tidak akan bisa melakukan tindakan itu kedua kalinya. Gak bisa. Iya, cuman bisanya sekali itu saja dia. Gergaji orang, belah dua, dihidupkan lagi, barakallahu fikum. Saya yakin kamu gak bisa melakukan lagi. Nah, bermodalkan imannya dia, yakinnya dia terhadap ya, agamanya, gak goyang dengan barakallahu fikum kesaktian Dajjal. Dajjal tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau kita ajak silat, nah, kita tembak dia, kita kasih rudal dia, gak mempan barakallahu fikum. Ya. Nah, Dajjal itu jatahnya orang khusus. Nanti akan kita bahas orang tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang kedua, upaya tindakan yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah at-ta'awudz min fitnati Dajjal, khasatan fi shalah. Yaitu kita berta'awudz, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus di dalam sholat kita. Ya, barakallahu. Dan Nabi SAW memberikan bimbingan khusus terkait dengan doa kepada Allah setiap hendak selesai sholat, ya, sebelum salam, setelah tasyahud akhir selesai, ada doa meminta perlindungan dari empat perkara. Ya. Terkait dengan hukumnya ada khilaf memang di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam biswab, pendapat yang saya condongi yang mengatakan wajib. Ya. Doa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Barakallahu. Hukumnya wajib. Nah, barakallahu. Karena saking pentingnya dan saking barakallahu fikum berbahayanya empat fitnah ini bagi kehidupan kita. Siapa yang hafal doanya? Mas Rudi. Gimana doanya Mas Rudi? Nah, ahsanta. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Min azabi jahannam wa min fitnatil qabr. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari barakallahu fikum neraka jahannam. Yang kedua, dari fitnah kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnahnya Dajjal. Nah, barang siapa yang selamat dari empat fitnah ini, maka itu alamat kebahagiaan dalam kehidupannya. Sehingga jangan ditinggalkan doa ini. Ya, setiap selesai tasyahud akhir, jangan ditinggalkan. Minta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari 4 kejelekan yang akan sangat-sangat barakallahu fikum menentukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat barakallahu fikum. Nah, perkara berikutnya barakallahu fikum yaitu menghafalkan surat Al-Kahfi, tepatnya pada awal-awal surat barakallahu fikum, yaitu 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Atau, nah, disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadisnya sahabat An-Nawas ibnu Sam'an, hadis yang cukup panjang bercerita tentang Dajjal. Rasul mengatakan, man adroka minkum falyakra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menjumpai Dajjal di kalangan kalian, maka bacakan kepadanya pembuka surat Al-Kahfi. Barakallahu. Dalam riwayat yang lain dijelaskan pembukanya itu sampai berapa ayat, dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Abu Darda, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga, dilindungi dari fitnanya Dajjal. Barakallahu fikum. Dan Imam Muslim menambahkan keterangan, qala Muslimun qala Syu'bah min akhiril kahfi wa qala Hammam min awwalil kahfi. Imam Muslim menambahkan keterangan para imam-imam yang lain. Imam Syu'bah mengatakan yaitu akhir-akhir surat Al-Kahfi. Sedangkan Hammam mengatakan awal-awal surat Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga tadi disebutkan ya, dibawa kepada kedua-duanya, yaitu bisa awal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir barakallahu fikum, dari keterangan dari dua imam tadi. Nah, upaya berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita lakukan untuk selamat dari fitnahnya Dajjal adalah menjauh dan menghindari Dajjal. Ya, menjauh dan menghindari Dajjal. Dan sebaik-baik tempat untuk berlindung adalah Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. 6. Sebaik-baik tempat adalah Mekah dan Madinah. Tayyib. Gitu ya. Sebagaimana dalam keterangan hadis Tamim Aus bin Tamim bin Aus Ad-Dari yang kemarin kita bacakan. Di mana Dajjal bercerita ketika dia hendak masuki kota Mekah dan Madinah, tidaklah ada satu ruang pun melainkan di situ sudah ada malaikat yang memagar. Iya. Kedua negeri tersebut dengan pagar pagar betisnya barakallahu fikum. Nah, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Barakallahu. Iya, ya. Sehingga ketika Dajjal muncul menghindar. Jadi bukan diliput, ya. Oh, ngajak selfie Dajjalnya. Oh, Dajjal sini selfie dulu nih. Wah, atau dipoto dari jarak jauh gitu ya. Penasaran, apa iya kata ustaz? Katanya Dajjal itu matanya rusak yang satu begini, ada tulisan kafir di sininya, ya. Jangan. Itu Pak siswa ya. Jangan penasaran. Nah, kan tipe-tipe manusia zaman sekarang seperti itu barakallahu fikum. Iya. Bukan malahnya barakallahu fikum malah takut atau khawatir tapi dijadikan sebagai objek wisata. Barakallahu fikum. Nah, iya. Seperti barakallahu fikum yang namanya peristiwa gerhana. Iya. Gerhana bulan atau gerhana matahari itu kalau secara syar'i fungsinya apa? At-tahwif. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa takut kepada manusia, mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah dan kekuatan Allah agar mereka takut. Kalau manusia zaman sekarang kan bukan malah takut ya. Ya itu malah senang-senang jadi objek wisata warahmatullahi wabarakatuh. Malah dibela-belain, ya. Ketika terjadinya gerhana itu dia nanti yang paling bagus itu posisi misal di Sulawesi. Pergi ke Sulawesi naik pesawat sama keluarganya untuk menyaksikan prosesi gerhana. La haula wala quwata illa billah. Itu orang zaman sekarang. Padahal Rasul itu kalau terjadi gerhana takutnya luar biasa. Sampai baca ayat itu Pak panjang sekali barakallahu. Nah, gitu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ketika Dajjal muncul ada tipe-tipe manusia yang saya sebutkan tadi. Ya, malah penasaran, malah pengen tahu, ya. Barakallahu fikum, bahkan mungkin ada yang meliput. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu. Itu barakallahu fikum jelas-jelas bertentangan dengan bimbingan syar'i. Yang seperti itulah barakallahu fikum yang akan terseret dan tertipu oleh Dajjal. Iya, memang Dajjal itu luar biasa karismanya. Iya. Barakallahu fikum. Itu kalau orang sekali lihat bisa tergoda. Iya, walaupun tampangnya buruk, ya kan? Matanya dua-duanya rusak, barakallahu fikum. Tayyib berkulit apa? Merah. Iya, barakallahu fikum. Tapi penggemar dan fansnya, ya, barakallahu fikum, followernya sangat banyak. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi bimbingan syar'i ketika Dajjal itu muncul, ya, bukan malah mendekat, penasaran, ya, meliput, apalagi diajak selfie, barakallahu fikum. Nah, jelas-jelas menyelisihi bimbingan syar'i. Disebutkan barakallahu fikum di dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian Abu Daud dan Al Hakim. Dari Imran ibnu Husain, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, kata Rasul. Barang siapa yang mendengar berita tentang munculnya Dajjal, hendaknya dia menjauh. Iya, barakallahu fikum. Nah, besok insyaallah Bapak Dajjal akan mampir ke Tuban. Misal ada berita seperti itu, ya. Ya sudah menyingkir. Iya, wah berarti besok jangan sampai ada di Tuban. Barakallahu fikum. Iya. Pergi kemana? Ke Cepu sana. Gitu ya, barakallahu fikum. Pokoknya menghindar. Besoknya lagi ada berita Dajjal akan mampir ke Cepu. Ya, pindah lagi, barakallahu fikum. Pokoknya kalau dengar berita Dajjal sudah mendekat, kita memilih untuk menghindar. Iya, bukan malah apa? Bukan malah mendekat, penasaran dan pengen tahu, barakallahu fikum. Nah, bahaya. Fa wallahi innar rajula la ya'tiyahu wa huwa yahsibu annahu mu'min, kata Rasul. Maka demi Allah, ada, kata Rasul, seseorang yang mendatangi Dajjal dan dia menduga kalau dia orang yang beriman, yang saya sebutkan tadi. Iya. Tahu Dajjal mau datang, mau mampir, mau singgah ke daerah dia, tapi dia datangi. Sayang, insyaallah gak akan mungkin lah. Iya. Dajjal itu gak bisa bohongin saya. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Iya. Saya juga pernah ikut taklim itu di rumah belajar Tuban lah. Gak mungkin saya. Iya. Ke apa? Kegoda sama Dajjal. Dia menduga dia orang yang beriman, kata Rasul. Fayattabi'ahu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Akhirnya orang tersebut menjadi pengikut Dajjal karena Dajjal itu bisa membangkitkan syubhat-syubhat kepada orang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi disuruh Rasul menyingkir, ya. Sekuat apapun iman Anda, kalau Anda dengar khabarnya, pilih untuk menyingkir, jangan terlalu pede. Iya. Enggak mungkin lah Ustaz, saya enggak mungkin ketipu sama dia. Saya yakin dia itu penipu. Saat itu Anda berbicara demikian. Tapi kalau Anda melihat bagaimana karisma Dajjal, ya tadi Anda akan terpesona. Ya, Anda akan apa? Menjadi pengikut Dajjal. Itu kata Rasul. Ya, jadi ada orang yang merasa dirinya kuat imannya sehingga dia menantang, ya, dan sengaja mendatangi Dajjal. Akhirnya orang tadi menjadi pengikut Dajjal. Syubhatnya Dajjal itu enggak ringan, barakallahu. Tipuan Dajjal itu bukan sekedar tipuan biasa, bukan sekedar tipuan pesulap atau penyihir. Iya. Tapi sangat dahsyat, barakallahu. Makanya tidaklah ada seorang nabi pun melainkan apa? Mengingatkan umatnya untuk bahayanya Dajjal. Sampai sahabat pun diingatkan sama Rasul. Padahal kelas imannya para sahabi, barakallahu. Nah, au lima yab'atsu bihi minasyubhat, barakallahu. Wallahu taala a'lam bisawab, barakallahu fikum. Ya, itu beberapa upaya yang disebutkan di dalam syariat ini untuk melindungi kita dari fitnahnya Dajjal. Ya. Sampaikan kepada anak cucu kita secara turun temurun. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ketika masa di mana barakallahu fikum, ya, anak keturunan kita berjumpa dengan Dajjal, mereka telah memiliki ilmu, barakallahu fikum, bagaimana menangani dan mengatasinya, barakallahu fikum. Nah, masih terkait dengan Dajjal, barakallahu fikum, ada sebuah pertanyaan, barakallahu fikum, yang mungkin akan muncul, bahkan mungkin juga akan ditanyakan pihak-pihak, ya, barakallahu fikum, orientalis. Tayyib, di mana Dajjal ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an? Iya. Tentang fitnahnya Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, enggak ada. Ya, disebut nama Dajjal secara sore. Antum yang pernah baca Al-Quran khatam dari awal sampai akhir, pernah dapat Abu Faruk? Enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Baik, kenapa Ustaz? Padahal Dajjal ini sangat apa? Sangat berbahaya. Sampai setiap Rasul mesti mengingatkan loh. Tapi kok di dalam Al-Quran kok gak disebutkan? Ada apa? Mengapa? Maka dijawab oleh para ulama beberapa kemungkinan atau beberapa jawaban. Yang pertama, barakallahu fikum, fitnah Dajjal itu disebutkan secara tersirat. Fitnah Dajjal itu disebutkan secara tersirat dalam surat Al-An'am ayat 158. Dalam surat Al-An'am ayat 158. Di mana Allah mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Allah mengatakan hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, hari di mana sebuah jiwa tidak akan bermanfaat imannya. Barakallahu. Atau upaya kebaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi Dajjal itu sudah tersirat di dalam surat ini. Pada kalimat ba'du ayati rabbika. Hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul mengatakan salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kata Rasul ada tiga peristiwa. Ketika tiga hal ini keluar, terjadi, maka sebuah jiwa tidak akan manfaat imannya pada saat itu. Artinya ketika orang itu beriman, baru pada saat itu tidak bermanfaat. Dan tidak bermanfaat kebaikan yang dia lakukan pada saat itu. Ketika tiga peristiwa ini muncul. Ya. Telat sudah kalau mau beriman. Ya. Telat kalau baru mau beramal. Beliau menyebutkan tulu'u syamsi min maghribiha. Yang pertama ketika matahari terbit di arah Mas Ilmi? Di arah barat. Ya, kalau matahari sudah terbit di arah barat, sudah enggak manfaat lagi iman, sudah tidak manfaat lagi amal kebaikan. Pintu tobat sudah tertutup. Yang kedua, wad dajjal. Ketika dajjal itu muncul. Ya, juga sama, enggak manfaat lagi iman. Barakallahu fikum. Iya. Saat itu. Ketika sebelumnya belum beriman. Barakallahu fikum. Nah. Wa dabbatul ardi, yang ketiga munculnya dabbah. Barakallahu fikum. Tayyib, di permukaan bumi. Nah. Dabbah ini juga nanti ada perbincangan khusus ya. Apa itu dabbah? Yaitu binatang melata yang bisa berbicara. Nah, sehingga yang dimaksud dengan keadaan di mana iman dan amal kebaikan tidak bermanfaat pada saat itu, yaitu tiga hal ini. Berarti secara tidak langsung fitnah Dajjal itu disebutkan secara tersirat dalam surat Al-An'am ayat 158. Paham ikhwan ya? Nah, ini jawaban pertama, versi pertama yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ada jawaban yang kedua, mereka menyebutkan alasan kenapa Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Bahwasanya Al-Qur'an mencukupkan dengan penyebutan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Al-Qur'an hanya mencukupkan dengan penyebutan Nabi Isa alaihissalam. Karena di dalamnya sudah terkandung barakallahu fikum peristiwa akan kemunculan Dajjal. Kenapa? Karena Nabi Isa itulah ya the one ya satu-satunya orang yang bisa barakallahu fikum tayyib menamatkan ya riwayatnya Dajjal dengan sebab Nabi Isa dan tentunya dengan izin dan kekuasaan dari Allah. Sehingga dengan menyebutkan Nabi Isa itu merupakan isyarah tentang kemunculan Dajjal. Ini jawaban kedua. Al-Qur'an hanya menyebutkan mencukupkan dengan penyebutan Nabi Isa itu apa? Sudah termasuk di dalamnya penyebutan tentang Dajjal. Iya. Karena itu satu paket nantinya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, barakallahu fikum, fitnah Dajjal itu juga tersebutkan secara tersirat di dalam surat Ghafir ayat ke-57. Jadi pokoknya fitnah Dajjal ini tidak disebutkan secara sorry, secara blak-blakan, gamblang dan tegas. Tapi semuanya fitnah Dajjal di dalam Al-Quran disebutkan secara tersirat. Iya. Dia tersirat di dalam surat Al-An'am ayat 158 tadi. Dia juga tersirat disebutkan dengan penyebutan Nabi Isa di dalam Al-Qur'an. Dia juga tersirat ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Di mana Allah mengatakan, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Artinya langit dan bumi jauh lebih besar daripada manusia. Nah, yang dimaksud dengan manusia di sini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir barakallahu fikum adalah Dajjal. Ya, yang dimaksudkan dengan manusia di sini dalam penyebutan atau penafsiran ahli tafsir adalah Dajjal. Ya, jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan Dajjal yang pada saat itu dianggap manusia seperti apa? Manusia yang paling besar, raksasa, barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Abul Ali ya diantara ulama yang menafsirkan manusia di sini adalah Dajjal adalah Abul Aliyah Rufai ibnu Mihran Ar-Riyahi. Kata beliau, ai a'zamu min khalqid Dajjal hina azzamathul yahud. Maksudnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan Dajjal yang pada masa itu orang-orang Yahudi sangat mengagungkan Dajjal. Menganggap Dajjal itu adalah makhluk Allah yang paling agung dan paling besar. Maka Allah sindir ya, langit dan bumi jauh lebih besar daripada Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu. Ini jawaban yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Fitnah Dajjal. Penyebutannya tersirat di dalam surat Al-An'am ayat 158. Yang kedua, fitnah Dajjal tersirat penyebutannya dalam ayat yang menyebutkan tentang Nabi Isa yang nanti akan turun di akhir zaman. Yang ketiga, fitnah Dajjal disebutkan secara tersirat dalam surat Al-Ghafir ayat ke-57. Ada jawaban yang keempat, ya, itu semua membuka tabir kenapa Dajjal itu disebutkan secara tersirat di dalam Al-Quran. Kok enggak blak-blakan saja, Ustaz? Katanya penting, katanya berbahaya. Kenapa disebutkan semuanya tersirat, bukan tersurat? Nah, disebutkan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum, annal Qur'an lam yadzkurid dajjal ihtiqaran li sya'nihi. Al-Qur'an tidak menyebutkan Dajjal secara gamblang, terang-terangan, blak-blakan dalam rangka menghinakan, dalam rangka meremehkan, barakallahu fikum, posisi Dajjal tidak layak namanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Barakallahu. Ya. Baik. Jadi sengaja Dajjal tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi dengan pesan-pesan tersirat, alasannya tadi untuk menghinakan Dajjal. Iya, untuk barakallahu fikum meremehkan. Iya. Baik. Kondisi dan posisi Dajjal yang sangat diagungkan manusia pada saat itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, bukan, ingat ya, yang dimaksud dengan ihtikor di sini ihtikor zatnya Dajjal. Adapun fitnahnya Dajjal, ya tetap dianggap serius oleh syariat, harus kita waspadai. Tapi Dajjal itu sendiri, barakallahu fikum, dia adalah makhluk yang hina. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada yang bertanya lagi. Terus Ustaz, kenapa Fir'aun disebutkan? Ya. Bukannya Fir'aun juga sama Ustaz kayak Dajjal, malah dia ngaku sebagai Rob, ana Rabbukumul A'la. Iya. Sama kayak Dajjal. Dajjal juga mengaku memiliki kemampuan rububiyah, tapi Fir'aun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Barakallahu fikum. Bingung juga jawabnya ya. Iya, kalau kita ya bingung, tapi kalau ulama ya karena ilmunya barakallahu fikum luas dan dalam, ya mereka bisa menjawab. Kalau kita ditanya, wallahu a'lam, enggak tahu. Gitu ya. Ya Allah seperti itu ya. Kita hanya mengatakan apa? Barakallahu fikum. Kullun min indi rabbina. Iya. Amanna, semuanya berasal dari Allah, kita cukup mengimani. Itu jawaban seorang muslim ya. Ketika sudah mentok, ya seperti jawabannya. Tapi alhamdulillah ada keterangan dari para ulama. Barakallahu fikum. Dijawab oleh mereka, inna amra fir'auna inqada wantaha wa dzukira ibratan linnasi wa idzatan. Alasannya kenapa Fir'aun disebutkan di dalam Al-Qur'an Demikian juga iblis. Iya, yang fitnahnya tidak kalah hebatnya dari Dajjal, tapi tetap disebutkan kan di dalam Al-Qur'an. Nah, alasannya kata beliau, untuk kata mereka para ulama, karena urusan Fir'aun, urusan iblis itu adalah masa lalu dan sudah berlalu. Sehingga disebutkan nama-nama orang ini sebagai ibroh dan nasihat bagi umat manusia. Gitu ya. Sehingga mereka terus mengingat dan mengambil pelajaran dari tindakan Fir'aun yang terlalu congkak dan sombong. Begitu juga dari tindakan iblis yang terlalu congkak dan sombong. Barakallahu'alaikum. Sehingga Allah sebutkan di dalam kitab sucinya agar manusia bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari itu. Barakallahu'alaikum. Nah, wa amma dajjal, adapun dajjal, barakallahu fikum, dia munculnya di akhir zaman. Naam. Wa tarku dzikruhu imtihanan bihi. Ada alasan sendiri kenapa Allah tidak menyebutkan nama dajjal di dalam Al-Qur'an, karena itu sebagai bentuk ujian bagi umat manusia. Ya. Karena kan munculnya nanti Allah ingin melihat bagaimana kualitas dan kadar keimanan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Apakah kita percaya dengan berita Al-Qur'an, percaya dengan berita Rasul? Iya. Barakallahu fikum. Tentang perkara yang belum kita saksikan, tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga alasan yang lain, barakallahu fikum, karena kebatilan ya yang dimunculkan oleh Dajjal ini sangat nyata dan sangat gamblang. Barakallahu fikum. Dia mengaku memiliki kemampuan rububiyah, tapi secara fisik menunjukkan akan kelemahannya. Ya enggak? Ya kan? Barakallahu fikum. Dia mengaku memiliki kemampuan rububiyah dalam keadaan dia secara fisik telah Allah tampakkan sebagai makhluk yang cacat. Iya, matanya apa? Dua-duanya rusak, enggak satu masih ini. Dia punya dua mata, satunya apa? Ada seperti daging yang tumbuh, satunya lagi memang apa? Enggak ada hitamnya gitu. Nah, jadi dia punya dua mata. Iya, jadi kalau ada yang digambarkan di bentuk visual digambar mata satu, itu salah. Kan ada ya? Kalau untuk lihat, misalnya searching aja di mana di Google gitu ya. Dajjal, lihat gambarnya. Kadang sebagian ada yang menggambarkan apa? Mata satu kayak bajak laut gitu ya. Barakallahu fikum. Dajjal di sininya dikasih tulisan kafaro. Salah. Dajjal itu punya dua mata. Cuman dua-duanya rusak. Iya. Barakallahu fikum. Satunya seperti ya tertutup dengan apa? Ada daging yang tumbuh, ya. Satunya lagi memang apa? Putih. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga barakallahu fikum, Dajjal ini fitnahnya sangat jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Nah, secara iya, fisik sudah menunjukkan kalau dia itu makhluk yang kurang. Iya, bukanlah makhluk yang sempurna. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga alasan berikut yang mereka sebutkan kenapa Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, kata mereka, terkadang sebuah perkara itu sengaja ya tidak disebutkan karena saking jelasnya, saking nyatanya. Jadi sengaja tidak disebutkan. Ya, karena memang enggak perlu. Karena apa? Perkaranya sudah jelas dan nyata. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Seperti pada kasus barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang meninggal, ya, beliau tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti, kan? Iya. Enggak menunjuk. Kenapa? Karena jelas bagi para sahabat siapa yang akan menggantikan Rasul. Abu Bakar bittifaq, sudah. Iya. Enggak disebutkan sama Rasul, yakti yang menggantikan saya Abu Bakar, enggak. Rasul yakin, semua para sahabat tahu siapa yang akan menggantikan beliau. Jelas Abu Bakar. Itu barangkali menunjukkan terkadang suatu perkara sengaja tidak disebutkan karena apa? Jelas dan gamblangnya perkara tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Barangkali itu alasan, ya, kenapa Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan juga alasan kenapa Fir'aun dan Iblis disebutkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, adapun yang terakhir barakallahu fikum, yaitu terkait dengan peristiwa, ya, akhir dari riwayat kehidupan Dajjal. Barakallahu fikum, itu disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasul bercerita cukup panjang, kharaja Dajjal fi khafqatin minad din wa idbari minal ilmi, kata beliau. Dajjal itu keluar tatkala agama manusia itu benar-benar dalam kondisi krisis. Kritis artinya memang manusia itu sudah meninggalkan agama. Dan ketika manusia sudah berpaling dari ilmu agama. Kenapa, ikhwan? Manusia lebih terobsesi dengan ilmu dunia. Iya, antum lihat sekarang kan sudah menuju ke arah sana. Iya. Barakallahu fiik. Manusia itu lebih terobsesi dengan ilmu dunia dan meninggalkan yang namanya ilmu agama. Itu kan Rasul. Dajjal itu munculnya memang di saat yang tepat. Iya. Makanya fitnahnya itu bisa dahsyat. Kalau dia muncul di zaman Nabi, ya enggak laku dia. Karena apa? Saat itu orang memang sedang di dalam masa-masa kekokohan dan kekuatan iman. Dajjal itu memang sengaja Allah keluarkan ketika manusia memang dalam kondisi krisis, ya, terkait dengan ilmu agama. Ilmu agama itu sudah benar-benar ditinggalkan. Manusia lebih terobsesi, terfokus dengan ilmu-ilmu dunia, kecanggihan-kecanggihan dunia. Barakallahu. Nah, dan itu bahayanya, ya. Orang yang barakallahu fikum pandai ilmu dunia, kalau tidak diimbangi dengan ilmu akhirat, dia akan menentang kekuasaan ilahi. Ya. Dan dia akan menganggap agama itu memang sebagai penghambat dari kemajuan peradaban manusia. Nah, iya. Kenapa? Karena dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh. Nanti bisa apa? Perkembangan teknologi terhambat gara-gara agama. Jadi harus dipisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Itu syubhatnya, dan itu terus, ya. Secara perlahan manusia akan berada pada masa seperti itu, para profit. Summa, beliau menyebutkan hadis yang cukup panjang, singkat cerita, summa yanzilu Isa ibnu Maryam fayunadi minas sahari, kemudian turunlah, ya, Nabi Isa alaihissalam dari langit, barakallahu fikum, tayyib, kemudian, ya, beliau pun memanggil, menyeru, fayaqulu ayyuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzabil khabis. Nabi Isa berkata, wahai umat manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar, untuk menghadapi sang pendusta dan jelek? Barakallahu fikum. Jahat. Fayaquluna hadza rajulun jinniyun. Maka manusia saat itu mengatakan kepada Nabi Isa, karena orang ini jin, wahai Nabi Isa, kita enggak bisa mengalahkannya. Fayantaliquna fa idahum bi Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun ya semuanya beranjak ke arah suara tadi. Ternyata yang berbicara tadi adalah Nabi Isa. Fatuqamu shalah. Fayuqalu lahu taqaddam ya ruhallah. Ketika Nabi Isa itu muncul dan disambut oleh kaum mukminin, ya. Kemudian sudah masuk waktu salat. Diikomati, Nabi Isa dipersilakan untuk mengimami. Silakan maju wahai ruh Allah. Fayaqulu, maka Nabi Isa mengatakan, liyataqaddama imamukum falyusalli bikum. Nah, yang maju adalah imam kalian dan dialah yang akan mengimami salat kalian. Fa idza shalla salatas subhi kharaju ilaihi. Ketika mereka sudah mengerjakan salat subuh, maka mereka pun pergi, ya, barakallahu fikum, menuju Dajjal tadi. Nah, jadi akhir riwayat Dajjal itu selesai setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh diimami oleh Al-Mahdi, Nabi Isa menjadi makmum, selesai, baru mereka semua, ya, karena sudah ada orang yang dimaksudkan tadi, Nabi Isa berani untuk menghadapi Dajjal. Tayyib qala hina yara al-kadzdzab yanmasu kama yanmasul mihlu fil ma fayamshi ilaihi fayaqtuluhu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebagian riwayat ketika para sahabat membuka pintu masjid, barakallahu fikum, ternyata mereka sudah mendapati Dajjal ada di depan pintu tadi sudah nunggu. Iya, bersama bala tentaranya. Ketika dibuka pintu pertama kali, yang di depan adalah Nabi Isa. Maka Dajjal pun semata-mata melihat Nabi Isa langsung meleleh, mencair badannya seperti garam yang mencair ketika ketemu air. Iya, barakallahu. Baru sekedar melihat saja. Ya, dari jarak jauh Dajjal itu sudah meleleh. Iya, kesaktian dan ilmu kanuragan Dajjal saat itu barakallahu fikum dinonaktifkan. Iya, barakallahu fikum. Naam. Habis masa aktifnya dan tidak bisa isi ulang barakallahu fikum. Iya, sampai di situ saja. Sudah hilang kesaktiannya. Kemudian Nabi Isa berjalan mendekati Dajjal dan langsung dibunuh dengan satu kali pukulan barakallahu fikum. Naam. Hatta inna syajara wal hajara yunadi ya ruhallah hadza yahudiyun fala yatruku mimman kana yattabi'u ahadan illa qatalah. Nah. Dan ketika Dajjal itu terbunuh, maka semua orang-orang Yahudi pengikut Dajjal tadi semburat, ya, lari tunggang langgang. Yang tadinya sudah merasa apa? Mengepung kaum muslimin, sudah terdesak bakal diberantas sampai habis. Ternyata di luar dugaan mereka, Nabi Isa sudah datang. Semburat semua, maka tidaklah ada pada saat itu pohon dan batu, melainkan dia akan bersuara dan berbicara, wahai ruhullah, ini ada orang Yahudi bersembunyi di balik saya. Iya, habisi dia. Maka tidak ada seorang pun barakallahu fikum dari pengikut Dajjal melainkan dibasmi oleh Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu'alaikum. Nah, iya. Kecuali satu yang tidak akan berbicara. Siapa? Siapa Pak Wahyu? Ada yang gak berbicara. Semuanya ngomong. Kalau ada orang Yahudi, ngomong. Dinding ngomong. Ini orang Yahudinya nih dibalik ini. Kecuali satu. Siapa Pak Wahyu? Pohon? Gorkot. Ya, dia diem. Itu pohonnya orang Yahudi. Makanya di sana, ya, orang-orang Israel itu banyak menanam pohon gharqat. Itu benteng terakhir mereka untuk bersembunyi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, ya. The end. Ya, tamat sudah riwayat Dajjal. Barakallahu fikum, insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Naqdir qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.